ku menatap dengan penuh harapan, seolah itu kau yang kini jauh, seakan hilang tanpa waktu. Selama ini ku mencoba untuk mengerti, namun ternyata semua masih samu. Namamu terukir dalam hatiku, kini seakan hilang tanpa sebabnya. Namamu terukir dalam hatiku, kini seakan hilang tanpa sebabnya. Selama ini ku mencoba untuk mengerti, namun ternyata semua masih samu. Namamu terukir dalam hatiku, kini seakan hilang tanpa sebabnya. Namamu terukir dalam hatiku, kini seakan hilang tanpa sebabnya. Air mata.